Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Ahmadu Jalla Zikruhu. La Uhsi Sana'an Alayhi. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu. Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu sallallahu alayhi. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فغير خاف على أهل العلم وطلاب والمشتغلين مشتغلين به ما للعقيدة الواسطيات التي ألفها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم علم ابن تيمية رحمه الله من المكان من المكان مكانة نتي والأهمية والأهمية والمنزلة بين الكتب المؤلفة في بيان عقيدة السلف. بس فغير خوف على أهل العلم وطلابه ومستغين به العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله من المكانة والأهمية والمنزلة بين الكتب المؤلفة في بيان عقيدة السلف. غير خاف tidak tersembunyi lagi على atas أهل العلم orang yang berilmu ulama atau para ulama وطلابه dan para penuntut ilmu والمشتغلين به dan orang-orang yang sibuk dengan mencari ilmu malil aqidatil wasitiyah apa yang terdapat di dalam akidah wasitiyah allati allafaha Syekhul Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah minal makana berupa kedudukan wal ahmiyah dan urgensinya wal manzilata dan kedudukannya bainal kutubil muallafah di antara buku-buku yang disusun fi bayani aqidatis salaf yang menjelaskan atau menerangkan tentang akidah salaf. Ya, baca. Hadza waqad bayyana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sababa ta'lifi hadhihi al-aqidati fil munadharati allati uqimat lahu fi sya'niha. Annahu qudima alayya. Annahu qadima alayya min ardi wasita بعض قضاة نواهيها شيخ يقال له رضي الدين الوسيطي من أصحاب الشافعي قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة وفي دولة التتاري من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم بس وهذا dan inilah وقد بينا شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله sudah menjelaskan سبب تأليف هذه العقيدة sebab penyusunan atau penulisan akidah ini fil munadharah dalam sebuah diskusi atau sebuah debat allati uqimat lahu fi sya'niha dalam sebuah debat yang didirikan atau diadakan fi sya'niha dalam akidah ini annahu bahwasanya qadima alayya datang kepada saya min ardi wasitin dari negeri wasit ba'du qudati nawahiha sebagian dari qudat, qadi-qadi, hakim-hakim di pedalamannya, seorang syekh yuqalu lahu yang namanya Radiyuddin Al-Wasiti. Namanya adalah Radiyuddin Al-Wasiti. Min ashabi Syafi'i. Ya, termasuk orang bermadhab Syafi'i. Qadima alaina hajan. Datang kepada kami dengan satu kebutuhan. Wa kana min ahli al-khairi wad-din. Dia orang yang baik dan yang berakhlak baik dan beragama yang baik. Wa syaka, dia mengadu. Man nasu fihi mitil kal bilad, tentang keadaan manusia di negeri itu. Wa fi daulati Tatar, dan juga tentang manusia di negara Tatar. Min ghalbatil jahli wa dhulmi, yang dikalahkan oleh kebodohan dan kezaliman. Waduru sittini wal ilmi, tentang pelajaran agama dan ilmu di sana. Ya, lanjut. Sa'alani an wasa'alani wasa'alani an aktuba lahu aqidatan takunu umdatan lahu wa li ahli baiti. فاستعفيت من ذلك فقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال فألح سؤالي وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد تشارت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيره. خلاص. وسألني الشيخ tadi meminta kepada saya. Sa'ala itu bisa artinya meminta, bisa artinya bertanya. Kalau di sini artinya adalah meminta. An aktuba lahu aqidatan, untuk menuliskan, agar saya menuliskan baginya sebuah akidah. Takunu umdatan lahu, yang menjadi sandaran baginya. Wali ahli baitihi, dan juga bagi keluarganya. Fasta'faitu min dhalika, aku menolaknya. Ya, menolak untuk menuliskannya. Wa qultu, dan aku katakan, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, qad kataban nasu aqaida muta'addidatan, orang-orang sudah menulis berbagai macam buku akidah. Fahud ba'du aqidati a'immati ahli sunnah, a'immati sunnah, maka ambillah sebagian buku atau kitab dari kitab-kitab akidah imam-imam sunnah, seperti mungkin di sini adalah Imam Ahmad, ya, yang sebelum Ibnu Taimiyah. Fa'alaha fi su'al, maka dia terus alaha, yaitu meminta dengan merayu-rayu, ya, merintih-rintih, seperti itulah, ya. Wa qala, dan ia berkata, ma uhibbu illa 'aqidatan taktubuha anta, aku tidak mau kecuali sebuah kitab akidah yang engkau tulis sendiri. Ya, jadi dia tidak mau kitab yang sudah ada, inginnya yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Dan banyak orang seperti itu. Jadi sudah katakan itu ada buku akidah, harus pengen punya kamu. Ya, orang punya apa? Punya keinginan tersendiri. Fa katabtu lahu hadhihi al-aqidah, maka aku tuliskan kitab akidah ini untuknya. Wa ana qa'idi 'indun ba'da al-'asri, dan ketika aku duduk ba'da al-'asri ini bukan artinya habis asar, artinya adalah sejenak, artinya setelah menulis itu tidak dalam waktu lama setelah menulis. Wa qad intasharat biha nusukhun katsiratun fi Misra wal Iraqi wa ghairihima. Jadi sejenak setelah nulis tidak berapa lama, kopian dari kitab ini sudah banyak tersebar di Mesir, di Irak, dan negara-negara lainnya. Jadi orang sudah banyak menyalinnya, ya. Kopian dulu di sini bukan artinya di copy, ya, lanjut. Wala ajaba fa inna hadhihi al-aqidah al-mubarakah adh-dha'iyata as-siti wal-ha'izata as-sabqi azimatun naf'i fi tawdihi aqidati ahli sunnati wal jama'ati ala qillati al-fadhiha wa suhulati ibaratiha walladhi rashahaha lihadha asbabun aqidatun minha. Wala ajaba, tidak aneh. Fa inna hadhihi al-aqidata al-mubarakah, semuanya akidah yang penuh berkah ini, adzayata as-sayyiti, yang dzayah itu yang tersebar kemana-mana, wal haizata as-sabqi, yang terdepan, ya. Bisa dikatakan demikian, yang terdepan di antara yang lain, azimatun naf'i. Manfaatnya sangat besar. Fi tawdihi aqidati ahli sunnah, di dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, ala qillati al-fadhiha, walaupun kata-katanya sedikit, wasuhulati ibaratiha, dan ungkapan-ungkapannya mudah, walladhi rasa'aha lihada asbabun adidah, walladhi yang rasa'aha, rasa'aha adalah apa dipilih, lihada, untuk ini asbabun adidah, sebab-sebab yang banyak di antaranya. Ikra. Anna ma tadammanathu hadhihi al-aqidatu al-mubarakatu mu'tamidun 'ala ma jaa'a fi kitabillahi 'azza wa jalla sunnati wa sunnati rasulillahi sallallahu وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا وَذَلِكَ فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِهِ. Itu salah cetak. وَقَدْ أَبَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ هَذِهِ الْمُزِيَّةِ فِي مُنَاظَرَةٍ عن هذه المزية في المناظرة التي جرت في هذه العقيدة، فقال أنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، وقال أيضا وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا. خلاص. أن ما تضمنته هذه العقيدة المباركة، apa yang dikandung oleh akidah yang penuh berkah ini, mu'tamidun, bersandarkan, ala ma ja'a fi kitabillahi azza wa jalla, kepada yang dibawakan oleh kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa sunnati rasulihi, dan bersandarkan kepada sunnah Rasulullah SAW, wa ajma'a alaihi salafil ummah wa aimmatiha, serta apa yang disepakati oleh para pendahulu umat ini, salaful ummah, dan imam-imam mereka, baik itu imam fikih ataupun imam dalam akidah, ya. Wa dzalika fi alfadhiha wa ma'ani, dan itu terdapat di dalam lafaz-lafaznya, di dalam kata-katanya, dan dalam makna-maknanya. Wa qad abana syaikhul Islam 'ala hadhil maziyah, syaikhul Islam sudah menjelaskan tentang keistimewaannya ini, fil munadharah, dalam sebuah diskusi, allati jarat fi hadhil aqidah, yang berlangsung tentang akidah, di dalam akidah ini, Faqala, maka beliau berkata, ana taharwaitu fi hadhihi al-aqidati ittiba' al-kitab wa sunnah. Aku berusaha di dalam akidah ini untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Waqala aidan, dan beliau berkata juga, wa kullu lafdhin dzakartuhu, setiap lafaz yang aku ucapkan atau aku sebutkan, fa ana adzkuru bihi ayat, maka aku sebutkan juga ayatnya, au haditsan atau hadisnya, au ijma'an salafiyan atau ijma' dari ulama atau dari salaf kita yang terdahulu. Annama tadammanathu hadhihi risalatul mubarakatu huwa natijatun natijatu wa samaratu tatabbu'i syaikhil islami rahimahullahu li aqwalis salafi wastiqra'iha fi babi asma'illahi wa sifatihi wal yaumil akhir wal imani wal qadari wasahabati wa ghairi dzalika min masailil usuli min masailil usuli wal i'tiqadi. Qala rahimahullahu fi kalamihi an hadhihi al-aqidah, ma jama'tu illa aqidata salafi salihi jami'ihim. Anna ma tadammanat hadhihi risalatul barakah, apa yang dikandung tulisan yang penuh berkah ini, huwa natijatu, adalah hasil, wa samaratu, dan buah, tatabbu'u syekhil islami rahimahullahu li aqwalis salaf, buah dari pencarian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pencarian apa? Aqwalus salaf, perkataan ulama-ulama salaf. Wa istiqra'uha fi babi asma'illahi wa sifatihi, dan hasil dari pemahamannya dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wal yaumil akhir, juga tentang hari akhir. Wal iman, tentang iman, tentang qadar, sahabat, wa ghairi dhalika, dan yang lainnya, min masail usuli wal i'tiqad, dalam masalah-masalah usul atau dasar agama, wal i'tiqad, dan keyakinan. Qala rahimahullahu fi kalamihi an ahli al-aqidah, beliau rahimahullah berkata tentang akidah ini, ma jama'tu, tidaklah aku kumpulkan, illa aqidat as-salafis salihi jami'ihi, kecuali akidah salafus soleh semuanya. Jadi kitab ini mengandung semua perkataan salafus soleh, tidak ada perkataan yang lainnya. Ya, sampai. Anna muallifa rahimahullah bidzalal wus'a wattaqata fi tahriri tariqatil firqatin najiyati til mansurati ahli sunnati wal jama'ati fi hadhihi al-aqidati tahriran balighan daqiqan hatta qad amhaltu kull man khalafani fi shay'in minha thalatha sinin fa in jaa bi harfin wahidin an ahadin min al-quruni thalathati allati athna 'alayha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yukhalifu ma dhakartuhu fa ana raji'un an dhalika wa laqad adala rahimahullah an isti'mali ba'dil alfazil mustahirati kal ta'wili wat tashbihi wa nahwihima likawniha laysat fi fil kitabi was sunnati wa in kana qad yu'na biha ma'nan sahih. Anna al-mu'allif rahimahullah bahwasanya penulis buku ini semoga Allah merahmatinya, badal al-us'a wa taqata, telah mencurahkan segala daya dan upaya fi tahrimi thariqatil firqatin najiyah, di dalam menjelaskan jalannya firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahlus sunnati wal jamaah fi hadhil aqidah, dalam akidah ini tahriron balighon daqiqon, dengan penjelasan yang mumpuni dan mendetail, ya. Balighon itu penjelasan yang apa namanya, yang bagus dan mendetail, daqiq. Hatta qala, bahkan sampai beliau yaitu Ibnu Taimiyah berkata, qad amhattu kullaman khalafani fi syai'in min hadza thalatha sinin. Aku sudah memberikan kesempatan setiap orang yang menyelisihiku fi syai'in ini, dalam akidah ini, thalatha sinin. Beliau memberikan kesempatan orang yang menyelisihi akidah ini selama 3 tahun. Ya, fa in ja'a harfin wahidin, jika mereka mampu mendatangkan satu huruf saja, an ahadin minal kurni thalatha, dari salah seorang dari 3 generasi, allati asna 'alaiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhalifu ma dzakartuhu, yang menyelisihi dari apa yang aku sebutkan dalam akidah ini, fa ana raji'un an dzalik, maka aku akan rujuk, ya, atau akan menarik kembali akidah ini. Jadi beliau memberikan kesempatan bagi orang yang apa, yang tidak setuju, untuk apa, memberikan dalil dari perkataan generasi 3 yang emas, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Walaqad adala rahimahullah an istima'an ba'd al-alfaz mustahira. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sudah merubah atau tidak mau menggunakan liqauniha laisat fil kitab wa sunnah, karena 2 kata tersebut atau kata-kata tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa in kana qad yu'na biha ma'nan sahih, walaupun kadang-kadang, ya, kadang-kadang kata-kata itu maknanya benar, cuman syekh Islam karena sangat hati-hatinya dalam akidah, dia tidak mau memakai istilah-istilah tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi waktu makna yang benar tapi tidak dipakai Quran, tidak pakai sunnah, beliau tidak pakai. Fadhal. Annahu ala sigari hajmi hadhihi al-aqidati al-mubarakati illa annaha ishtamalat. Illa annaha ishtamalat ala ghalibi masail al-i'tiqadi wa usul al-imani, idafatan ila bayanil maslakil amaliyyi al-khuluqi li ahli sunnati wal jama'ati, walaqad hadhiyat hadhihi al-aqidatu bil qabuli inda ahli al-ilmi qadiman wa hadithan, fa athna 'alayha ahli al-ilmi wa dhakaruha bil jamili, fa qala dhahabi rahimahullahu fi kalamin lahu 'ala hadhihi ar-risalah, waqa'al ittifaqu ala anna hadha mu'taqadun salafiyyun jayyidun, wa qala ibnu rajabin rahimahullahu waqa'al ittifaqu ala anna hadhihi aqidatun sunniyatun salafiyyatun, wa qala anha syaikhu abdurrahman as-sa'di rahimahullahu jama'at al-ikhtisariha wa wuduhiha jami'a ma yajibu iqaduhu fi usul al-imani wa aqaidahu as-sahihata. Annahu ala sigri hajmi hadhihi al-aqidati al-mubarakah, walaupun akidah yang penuh berkah ini bentuknya kecil, illa annaha, tapi dia istamalat ala ghalibi masailil i'tiqad, mengandung mayoritas masalah-masalah akidah, wa usulul iman, dan dasar-dasar iman, idhafatan, ditambah, ila bayanil maslakil amaliyyi al khuluqiyyi li ahli sunnati wal jamaah, ditambah dengan jalan praktek praktis ya, dari atau apa namanya pengamalan secara akhlak ya, dari ahlu sunnah wal jamaah. Walaqad hadiyat hadhihi al-aqidatu biqubuli 'an ahli al-'ilmi qadiman haritha. Buku ini mendapatkan penerimaan yang bagus ya, dari para ulama dulu dan sekarang. Fa athna 'alaiha alul 'ilmi, para ulama memujinya. Wa dzakaruha bil jamil, dan menyebutkannya dengan kebaikan. Faqala Dzahabi, Imam Dzahabi rahimahullah berkata, fi kalamin lahu 'ala hadhihi risalah, dalam perkataannya tentang buku ini, waqa'al ittifaq, telah terjadi kesepakatan, ala anna hadza, bahwasanya ini mu'taqadun salafiyyun jayyidun, akidah salafi yang bagus. Waqala Ibnu Rajab, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, waqa'al ittifaq, telah terjadi kesepakatan, ala anna hadhihi, bahwasanya ini aqidatun sunniyatun salafiyyun, salafiyyatun, bahwasanya ini adalah akidah sunniyah salafiyah. Wa qala anha Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah berkata, jama'at ala ikhtisariha wa wudhiha jami'a ma yajibu i'tiqaduhu fi usul al-imani wa aqaidahu as-sahihata. Walaupun buku ini ringkas wa wudhiha dan juga jelas, tapi sudah menyatukan semua yang wajib untuk diyakini dalam dasar-dasar iman dan akidah-akidahnya yang atau keyakinan-keyakinan yang benar. Apa? Walihada walihada walihada i'tana i'tana walihada i'tana ahlul ilmi wa tullabuhu bihadhihi al-aqidati khizan wa tadrisan ta'alluha ta'alluman wa ta'liman wa qad shurihat bi shuruhin kathiratin mutabawwa'atin mutanawwi'atin basdan wa ikhtisaran wa fi kulli khairin ولكن لما كانت هذه العقيدة بمثابة الخلاصة والنبذ ذاتي لما بسطه شيخ الإسلام رحمه الله وفصله في مؤلفاته وكتبه ورسائله بدالي أن خير من يوضح ما اشتملت عليه هذه العقيدة ويبينه هو مؤلفها رحمه الله. فاستعن بالله تعالى في تتبع كلامه وجمعه ثم انتقاء ما يوضح مقصود الرسالة ويبسط موجزها ثم تنسيق ذلك والتأليف بين هذا الدر منثور لينتظم العقد ويتحقق القصد. ولهذا oleh karena itu ya'tana ahlul ilmi wa tullabuhu bihadhihi al-aqidati hifdhan. Para ulama dan para pencari ilmu, thalabul ilmi, memerhatikan atau memelihara akidah ini dengan cara menghafalnya, wa tadrisan mempelajarinya, ta'alluman wa tadrisan mengajarkannya, ta'alluman mempelajarinya, wa ta'liman dan mengajarkan juga. Tadris dan ta'lim artinya sama. Wa qad syurihat bi syuruhin katsiratin mutanawwi'atin. Akidah ini sudah dijelaskan dengan berbagai macam penjelasan, bastan wa ikhtisaran, baik penjelasan yang panjang lebar ataupun penjelasan yang singkat. Wa fi kullin khair, semuanya baik, ya, baik yang panjang lebar ataupun yang ringkas semuanya baik. Lakinna lamma kanat hadhil aqidatu bimathabatil khulasah wan nubdhati lima basatahu Syekhul Islam rahimahullah. Tapi karena akidah ini itu bagaikan ringkasan dan inti apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa fassalahu, dan apa yang telah beliau terangkan, fi muallafatihi, dalam tulisan-tulisannya, wa kutubihi, dalam kitab-kitabnya, wa rasailihi, dan di dalam surat-suratnya, badali anna khaira man yuwaddihu mastamarat alaihi hadhil aqidatu wa yubayyinuhu wa muallifuha rahimahullah. Maka terlihat bagi saya bahwa yang terbaik untuk menjelaskan isi kitab ini, isi akidah ini, dan untuk menerangkannya adalah penulisnya sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fasta'antu billahi ta'ala fi tatabbu'i kalami. Maka aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jam'ihi, kemudian aku kumpulkan, thumma intiqai ma yuwaddihu maqsudar risalah. Kemudian aku memilih perkataan beliau yang apa namanya? Menjelaskan akidah ini. Wa yabsutu mujizah, menerangkan atau menjelaskan apa yang ringkas. Tsumma tansiqu dzalik, kemudian aku menyelaraskannya. Wa ta'lifi, dan menyusunnya, baina hadzal durril mansur, dari apa namanya, dari mutiara-mutiara terpencar ini, ya. Lian tadi wal yaqut, agar terjadi satu satu keserasian, terjadi satu mata rantai. Wa yatahaqqaqul qasdu, dan kemudian tujuan tercapai. Wali itmamil faidati wa tawsikil maddati azautu jami'a ma naqaltuhu min kalamihi rahimahullahu sawa'un kana naqlu nassan wa huwal ghalib aw kana bil ma'na wa huwa qalilun nazrun wa ma lam ajid fihi kalaman li syaihi rahimahullahu raja'tu fihi ila tilmidhihi ibnul qayyim rahimahullah wa hadha qalilun aidan wa lam akhruj an hadha sirati illa fi iddati mawadi'a naqaltu fiha kalaman li syaihi abdurrahman ibn sa'di rahimahullahu fa as'alullah ta'ala ay yanfa'a bihadha asy-syarhi kama nafa'a bil asli wa ay yaj'alahu amalan maqbulan ta'zumu bihi al-hasanatu wa turfa'u bihi ad-darajatu innahu barrun jawadun karimun walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin al-bashirin nadhiri wa sallama tasliman katsiran. Walitman faidah wa tawsiqul madah, agar faidahnya sempurna, dan untuk mereferensikan materinya, azautu jami'a ma naqaltuhu min kalamihi, aku kembalikan apa yang aku nukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sawa'un kana naqlu nason, baik itu perkataannya aku nukilkan secara nas, secara teks, wa huwa al-ghalib, dan itu yang paling banyak, ya mayoritasnya seperti itu, au kana bil ma'na, atau dinukil secara maknanya, wa huwa qalil nazar, dan itu sangat sedikit sekali. Wa malam ajid fihi kalaman li syaikhi rahimahullah, jika aku tidak mendapatkan di dalam akidah ini penjelasan dari Syekhul Islam, waraja'tu fihi ila tilmidhihi Ibnu Qayyim rahimahullah, maka aku merujuk kepada perkataan muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa hadza qalilun aidan, ini juga tidak banyak, ya, sedikit. Wa lam akhruju an hadza sirat illa fi 'adatin mawadhi'an, aku tidak keluar dari jalur ini, yaitu jalur apa? Mengambil perkataan Syekhul Islam Taimiyah atau perkataan muridnya kecuali dalam beberapa tempat saja. Naqaltu fiha kalaman li Syekhi Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimahullah. Jadi selain itu ada beberapa tempat dan sangat sedikit sekali itu menukil perkataan dari Syekh Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimahullah. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuat penjelasan ini berguna, bermanfaat sebagaimana aslinya sudah bermanfaat, dan agar menjadikannya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kebaikan itu menjadi besar kemudian mengangkat derajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan dan Maha mulia. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ma'a nabiyina Muhammadin wa ala al-bashir al-nadzir, yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wassalamun tasliman katsira. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. افتتحت هذه الرسالة مباركة بسمالة وافتتاح الرسائل والكتب والمؤلفة بسمالة مما جرى عليه عمل العلماء خلافا وسلافا تأسيا بكتاب الله تعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Risalah yang penuh berkah ini dibuka dengan basmalah. Membuka risalah-risalah, kitab-kitab dan tulisan-tulisan dengan basmalah. Mimma jara alaihi amal ulama khalafan wa salafan, itu adalah kebiasaan para ulama yang sekarang ataupun yang terdahulu. Kenapa? Ta'asyan bi kitabillahi ta'ala, yaitu mencontoh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap surat dimulai dengan basmalah kecuali surat apa? Kecuali surat At-Taubah, ya. Wa ittiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal basmalatu jumlatun tamatun immasmiyatun ala azhari kaulain nuhati aw fi'liyatun, wa qad ikhtalafa an-nuhatu wa ahlul lughati fi taqdiri muta'alliqi al basmalati faminan nasi man yukmiru fi mithla hadha ibtida'i bismillahi أو ابتدأت بسم الله والأحسان إضمار ما يناسب الحال لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله اقرأ بسم ربك الذي خلق وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها فالمناسب هنا أن يقدر متعلق البسملة بسم الله أقرأ بالنسبة للقارئ. بسملة جملة تام adalah sebuah kata yang sempurna, kalimat yang sempurna. Kau belajar nahwu kan ada jumlah apa? Kalimat mufid, jumlah mufidah, jumlah yang berguna atau yang sempurna. Imma ismiyah, baik itu jumlah ismiyah atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat nominal yang tidak ada apanya, tidak ada fi'alnya, kata kerja, ya, hanya terdiri isim dan isim mubtada khabar. Ala adhari qauli nuhat, menurut pendapat ahli nahwu yang paling kuat, au fi'liyah, dan pendapat yang kedua adalah jumlah atau kalimat fi'liyah atau kalimat verbal. Wa qad ikhtalafa an-nuhatu wa ahlul lughati fi taqdiri muta'alliqi al-basmalati. Para ahli nahwu, para ahli kaidah bahasa dan juga para ahli bahasa itu berbeda pendapat tentang takdirnya. Takdir atau apa namanya? Apa yang bersangkutan dengan basmalah tersebut? Faminan nas, di antara orang, di antara manusia atau di antara ulama ahli bahasa, man yudmiru fi mithli hadza. Mereka mendomirkan atau menyembunyikan keterkaitan basmalahnya itu tersebut dengan mengatakan ibtidai bismillah. Maksudnya bismillah itu artinya adalah aku mulai dengan bismillah atau dimulai dengan bismillah. Wal ahsanu idmaru ma yunasibul hal. Tapi kata Syekh Islam Taimiyah, yang paling baik adalah disembunyikan sesuai dengan kondisinya. Ya. Artinya apakah kondisinya sebagai penulis atau kondisi sebagai pembaca? Ya, disesuaikan. Kita lihat lagi. Ya annal fi'la kullahu maf'ulun bismillah. Karena semua fi'il ya, semuanya maf'ul bismillah. Menjadi objeknya bismillah. Laisa mujarrad ibtida'ihi. Bukan hanya permulaannya saja. Ya. Bukan hanya permulaan saja menjadi objek bismillah, tapi semua perbuatan. Kama azharu al-mudmari fi qouli ta'ala, sebagaimana juga di dalam firman Allah bahwa yang tersembunyi itu dinampakkan. Contoh, iqra bismi rabbika. Lihat ya, dalam iqra yang dinampakkan adalah apa? Iqra-nya. Ya. Iqra-nya itu dinampakkan, tidak disembunyikan lagi. Kemudian dalam firman Allah, bismillahi majriha. Nah, yang disembunyikannya dinampakkan itu majriha wa mursahanya itu. Maka Syekh Islam mengatakan fal munasibu huna, yang cocok di sini, ayu qaddaru muta'alliq basmalah bismillahi aqra'u binisbah lil qari. Jadi takdirnya atau pertimbangannya yang disembunyikannya itu adalah apa? Bagi pembaca yang disembunyikan adalah aqra, ya aku membaca. Kalau penulis mungkin aku memulai dengan basmalah. Jadi sesuai dengan keadaan, apakah dia penulis atau pembaca. Itu menurut keterangan dari Syekhul Islam. Dan ini yang paling bagus dalam keterangan tentang bismillah tersebut. Wallahu a'lam. Ya, lanjutkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Thumma dzakara ba'da basmalatil hamda. وذلك لأن الحمد مفتاح كل أمر في بالي من مناجاة ربي ومخاطبة العباد. والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع محبة محبتي لهم. والذكر حمد بالالف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع محامدي فدل على ان Kullahu lillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutuskan rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar. Tsumma dzakara ba'dal basmalati alhamda. Kemudian Syekhul Islam ditanya, setelah menyebutkan basmalah, beliau menyebutkan alhamdulillah. Wadzalika, hal itu karena di annal hamda miftahu kulli amrin dzi balin, karena alhamdu itu merupakan kunci dari segala perkara yang penting. Ya. Min munajati rabbi. Yaitu apa? Memohon kepada Rabb, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mukhatabatil ibadi, dan berbicara kepada hamba-hambanya. Walhamdu, alhamdu artinya ikhbarul mahasini al-mahmudi ma'al mahabbati lahu. Alhamdu itu adalah memberitahukan kebaikan-kebaikan orang yang dipuji dengan mencintai orang yang dipuji tersebut. Jadi alhamdu itu apa? Menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dipuji dan ada cinta, bukan hanya sekedar itu. Ya, cinta kepada yang dipujinya tadi. Wa dzakaru alhamda bi alif lam. Hamdu di sini disebutkan dengan alif lam. Jadi alhamdu. Fungsinya apa? Allati taqtadi al-istighraq li jami'il mahamid. Yang itu artinya adalah mencakup semua pujian-pujian. Fadalla ala anna alhamda kullahu lillah. Maka dengan alhamdu itu menunjukkan semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak berhak. Warabbu subhanahu wa ta'ala idza hamida nafsahu fi kitabihi dzakara asma'ul husna. Asma'ahu. Dzakara asma'ul husna wa sifatahul ula wa af'alahul jamilah. Wa li hadza dzakara al mu'allifu rahimahullahu ba'da hamdillahi fi'lan min af'alillahil jamilatil jalilati allati anhu sadara kullu khairin fid dunya wal akhirah. Wa huwa irsaluhu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi. Fal huda kamalul ilmi wa dinul haqqi kamalul amali. Fal huda yatadammanu ilman nafi'a wa dinul haqqi yatadammanu al amala shaliha. Wa bihadainil amrayni yahsulu salahul quwwatin nazariyati al ilmiyati والقوة الإرادية العملية وقيل والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام. الرب سبحانه وتعالى إذا حمد نفسه في كتابه, jika Allah memuji dirinya sendiri dalam kitabnya, ذكر أسماءه الحسنى, dia menyebutkan nama-namanya yang terbaik. Ya, asma'ul husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Wa sifatu tahu al-ula, dan menyebutkan sifat-sifatnya yang tertinggi. Wa fa'alahu al-jamilah, dan perbuatan-perbuatannya yang indah, yang bagus. Wa li hadza, oleh karena ini, dzakara mu'allifu rahimahullahu ba'da hamdillahi fi'lan min af'alillah al-jamilah al-jalilah. Oleh karena itu, syaitan demia setelah menyebutkan pujian untuk Allah, beliau menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang indah dan agung. Allati anhu sadara kullu khairin fid dunya wal akhirah. Yang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut muncul segala kebaikan dunia dan akhirat. Itu apa? Irsaluhu rasulahu, yaitu dia Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yaitu Muhammad SAW dengan apa? Bil huda wa dinil haq, dengan hidayah dan agama yang benar. Fal huda, apa artinya huda atau hidayah itu? Artinya kamalul ilmi, yaitu kesempurnaan ilmu. Wa dinil haq, adapun agama yang benar adalah kamalul amali, kesempurnaan amal. Fal huda yatatammanu 'ilman nafi'a, hidayah itu mengandung ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haqqi yatadammanu al-amal as-salihah, adapun agama yang benar itu mengandung amal saleh. Wa bihadainil amrayni, dengan dua perkara ini yahsulu, maka terjadilah salahul quwwatin nadhariyatin ilmiyah, yaitu terjadi apa? Kekuatan teoritis, ya, yang ilmiah. Kekuatan teoritisnya ilmiah, wal quwwatal iradiyah al amaliyah, dan juga terjadi kekuatan keinginan di dalam beramal, praktek, ya, dalam beramal. Jadi tidak hanya berteori tapi juga beramal, atau tidak hanya beramal tanpa teori, itu apa namanya, bid'ah. Tapi kalau beramal berteori tanpa amal itu sama dengan orang Yahudi, ya. Wakila, juga ada pendapat lain, wal huda huna wa iman, yang disebut dengan hidayah di sini adalah iman. Wa dinul haqqi wal islam, adapun agama yang berani adalah Islam. Apa? Liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi. La raiba anna dinal haqqil ladzi ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam zahirun ala kulli taqdirin. Fa inna Allah wa'ada bi izharihi ala ad-din kullihi zuhura 'ilmin wa bayanin wa zuhura sayfin wa sinanin. Faqala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Fayuzhiruhu bid-dalail wal ayatil 'ilmiyyatil lati tubayyinu annahu haqqun, wa yuzhiruhu aydan binasrihi wa ta'yidihi 'ala mukhalifihi, fayakunu zuhuruhu bil 'ilmi wal lisani liyubayyina annahu haqqun wa hudan, wa yakunu bil yadi wassilahi liyakuna mansuran muayyadan. Wa ma'lumun anna zuhurul islami bil 'ilmi wal bayani qabla zuhurihi bil yadi wal qitali. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam makatha bi makkata 13 sanatan yuzhirul islama bil 'ilmi wal bayani wal ayati wal barahin. Fa amanat bihil muhajirun wal ansaru taw'an wa ikhtiyaran bi ghairi sayfin lima bana min al ayati bayyinati wal barahin wal mu'jizati thumma azharu bis sayfi liyudhhirahu 'ala din kulli, agar dia Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama Islam ini di atas semua agama. La raiba, tidak diragukan lagi, anna dinal haqq alladhi ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam zahirun 'ala kulli taqdirin, bahwa agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyata dari semua, atas semua penilaian. Fa inna Allah wa'ada bi idharihi 'ala dini kullihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk menampakkannya atas semua agama, zuhura 'ilmin wa bayanin, yang jelas dengan ilmu dan keterangan, ya, dengan penjelasan. Wa zuhura sayfin wa sinanin, juga jelas dengan apa? Dengan pedang dan tombak. Faqala ta'ala, maka Allah SWT firman, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya, mengutus Rasulullah SAW dengan hidayah, dengan petunjuk dan agama benar, liyuzhiru ala dini kullihi, untuk menjelaskannya, menampakkannya, memenangkannya di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik itu benci. Fayudhiruhu bidalaili wal ayatil ilmiyah, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memenangkan agama ini dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat atau petunjuk dan ayat-ayat yang ilmiah, ya, yang ilmiah, allati tubayyinu annahu haq, ya, dengan ilmiah, dengan ilmu yang menjelaskan bahwasanya agama ini adalah benar. Wa yudhiru aidan binasrihi wa ta'yidihi 'ala mukhalifihi, juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan atau memunculkan agama ini dengan pertolongannya dan dengan bantuannya atas orang-orang yang menyelisihinya atau menyelisih agama ini. fayakunu zuhuruhu bil ilmi wal lisan. Maka agama ini menjadi muncul, menjadi nampak, menjadi jelas, menjadi menang dengan ilmu dan lisan, dengan pembicaraan. Libayyana annahu haqqun wa huda. Jadi ilmu dan lisan ini untuk menjelaskan bahwa agama ini adalah benar dan sebuah petunjuk. Wa yakunu bil yadi wasilah, tapi juga selain itu dengan tangan dan senjata. Liyakuna mansuran muayyadan, agar agama ini tertolong dan mendapatkan bantuan, ya, mendapatkan sanaran. Wa ma'lumun, sudah diketahui, anna zuhurul islami bil ilmi wal bayani qabla zuhuri bil yadi wal kitab, bahwa agama Islam ini sudah muncul, sudah terlihat dengan apa? Dengan ilmu dan penjelasan sebelum dia nampak atau jelas dengan kekuatan dan dengan peperangan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha bi Makkah 13 sana. Tinggal di Mekah selama 13 tahun. Apa yang dilakukan? Yudhhiru Islam bil ilmi wal bayan, menampakkan Islam dengan ilmu dan penjelasan. Wal ayati wal barahin, dan dengan ayat-ayat dan dengan argumen-argumen. Fa amanat bihil muhajirun wal ansaru taw'an wa ikhtiyaran bighairi sayfin. Maka kaum muhajirin dan ansar, mereka beriman kepada Islam ini secara sukarela dan pilihan sendiri tanpa campur tangan pedang. Lima bana lahum minal ayatil bayinat. Karena apa? Karena sudah terang bagi mereka ayat-ayat yang jelas yang menerangkan, wal barahin wal mu'jizat, yang juga sudah nampak oleh mereka argumen-argumen dan mu'jizat-mu'jizat. Summa azharahu bisayfi, setelah itu barulah Rasulullah SAW memunculkan agama ini dengan pedang. Jadi orang-orang yang belum apa-apa sudah pakai kekuatan, ya, itu menyelisihi dakwah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berdakwah dengan apa? Dengan ilmu dulu, terangkan, ya. Tidak sumbu pendek, dikit-dikit unjuk kekuatan, dikit-dikit unjuk kekuatan, tidak. Tapi tunjukkan ilmu dulu, ya. Lebih berbahaya semakan tanpa ilmu, ya, dibandingkan orang yang ilmu, yang apa namanya, yang duduk di majlis ilmu seperti terlihat tidak berbuat apa-apa, tapi justru mereka sedang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Wa kafa billahi syahidan wa dzalika li anna syahadatahu wahdahu subhanahu kafiyatun biduni ma yuntadharu minal ayati kama qala ta'ala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitabi wa syahadatuhu lil qur'ani wa li muhammadin sallallahu alaihi wasallama takunu bi aqwalihi allati anzalaha qabla dzalika ala anbiya'ihi kama qala ta'ala an ahlil kitabi wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallahi wa ma allahu bighafilin amma ta'malun wa takunu bi af'alihi wa huwa ma yuhdithuhu minal ayati wal barahini addalati ala sidqi rusulihi fa innahu saddaqahum biha fima akhbaru bihi anhu wa shahida lahum bi annahum sadiquna wa shahadatuhu asdaqu shahadatin wa adaluha fa innaha shahadatun bi ilmin tamin muhitin bil mashhudi bihi fayakunu asyahidu bihi a'dala syuhada'i wa asdaquhum. Fakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wadhalika, itu karena li'anna syahadatuhu wahdahu subhanahu kafiyatun biduni ma yuntadhur minal ayat. Karena persaksian Allah subhanahu wa ta'ala sendiri saja sudah cukup tanpa menunggu adanya bukti-bukti yang lain. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firman, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Katakan sudah cukup Allah menjadi saksi antara aku dengan kalian dan orang yang punya ilmu dari Alkitab. Wa syahadatuhu lil Qur'an wal Muhammadin takunu bi aqwalihi allati anzalaha qabla dzalika 'ala anbiya'i. Kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Qur'an dan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada pada firman-firmannya yang diturunkan sebelum itu, yaitu sebelum Nabi Muhammad dan sebelum Al-Qur'an, di mana di kepada nabi-nabinya yang terdahulu. Kama qala ta'ala an ahli kitab, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ahli kitab, "Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah." Maka siapakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya dibandingkan orang yang menyembunyikan persaksian yang ada, persaksian Allah yang ada pada dirinya. Jadi Allah sudah bersaksi, disembunyikan oleh ahli kitab. "Wa ma Allahu bighafil 'amma ta'malun," dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. "Wa taqulu bi'alihi," dan juga syahadat itu, persaksian itu dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. "Wa huwa ma yuhdithu min al-ayati al-barahin ad-dalati 'ala sidqi rusulih," yaitu apa? Dengan tanda-tanda kuasaan dan dengan bukti-bukti yang menunjukkan akan kebenaran rasul-rasulnya. "Fa innahu shaddaqahu biha," karena Allah Subhanahu wa taala membenarkan mereka, membenarkan siapa? Para rasul itu, biha, dengan apa? Dengan tanda-tanda kuasaan tadi. "Fima akhbaru bihi anhu," membenarkan apa? Membenarkan kabar-kabar yang dibawa oleh para nabi itu tentangnya. Tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. "Wa syahida lahum bi annahum shadiqun," dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa para rasul itu adalah jujur. Ya. "Wa syahadatuhu asdaqu syahadatin wa adaluha," kesaksian Allah itu adalah kesaksian yang paling adil dan paling benar. "Fa innaha syahadatu bi ilmin tamin," karena kesaksian Allah itu adalah kesaksian dengan ilmu yang sempurna. "Muhitun bil mashhudi bihi," yang mengetahui, meliputi semua yang disaksikannya. "Fa yakunu syahidu bihi a'dalu syuhada wa asdaqahum," maka yang bersaksi itu, bersaksi dengan Allah adalah saksi yang paling adil dan paling benar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu alaihi wa sallam.